Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi bi kulli lahdatin abada hadada ni'amin wa ifdalih. Naitu ta'allama ta'lima li fadal istifadah hasala tamasbih kitabillah sunnati rasulih wa dalala ala al-khairam. Faqala la bimana tambihun. Mabahas taqdimil imamah wa sifatil imam al-matlubah, membahas tentang siapa yang didahulukan untuk menjadi imam dan sifat imam yang baik atau yang dicari dalam sholat berjamaah. Maka sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya seseorang didahulukan untuk menjadi imam bisa dengan tempat, bisa juga dengan sifat. Dengan tempat yang pertama adalah al-wali, penguasa, maka dia berhak untuk menjadi imam di daerah kekuasaannya. Dan yang kedua juga adalah as-sakin, yakni orang yang menepati tempat tersebut, baik menepatinya dengan memiliki atau juga menyewa atau juga meminjam. Maka orang tersebut berhak untuk menjadi imam di tempatnya, di tempat tinggalnya, daripada yang lain, kecuali orang yang memberikan pinjaman rumah lebih berhak daripada orang yang menempati rumah itu sendiri. Dan juga al-imam ar-ratib, termasuk yang didahulukan karena sebab tebat adalah al-imam ar-ratib. Yani imam yang sudah dijadwalkan. Jadi sudah mempunyai jadwal menjadi imam di masjid ini, di musholla ini. Maka dia ketika dijadwalnya lebih berhak daripada yang lainnya. Walaupun yang lainnya itu adalah afqah, akra, ataupun yang lainnya. Itu yang didahulukan karena sebab tempat. Dan yang didahulukan karena sebab tempat, falahu an yataqaddam walahu an yuqaddim ghairah. Dan yang didahulukan karena sebab tempat, boleh dia sendiri yang maju sebagai imam, tapi juga boleh dia mendahulukan orang lain. Sedangkan yang berhak karena sebab sifat, afqah, aura, azhar, asbak fil Islam, karena sebab tempat, maka karena sebab sifat, maka dia yang lebih berhak untuk menjadi imam, dan dia tidak boleh mendahulukan orang lain. Jadi dialah yang maju, jangan mendahulukan orang lain. Kalau dia memang didahulukan karena sebab tempat. Ada ini Allah al-matlub yang dianjurkan, yang diatur oleh agama dalam salat berjamaah seperti ini. Tapi bagaimana hukumnya? Kalau seseorang misalnya tidak berhak menjadi imam, tapi dia maju aja untuk menjadi imam, padahal orang lain lebih ada afqah, ada biasa, orang biasa tidak punya ilmu. Dia aja yang mau menjadi imam. Padahal dia ya bukan muqaddam bil makan. Ya, kalau dia muqaddam bil makan, dia memang lebih berhak. Maka hukumnya akan menjadi makruh. Jadi orang yang mendahului orang yang berhak untuk menjadi imam, hukumnya apa? Makruh. Yang mu'tamad mutlaqan, baik sholat biasa ataupun sholat jenazah. Karena dalam sholat jenazah itu beda nanti tertibnya untuk menjadi imam. Dalam sholat jenazah yang berhak untuk menjadi imam adalah keluarganya. Al-aqrab fal-aqrab. Yang lebih dekat dan yang lebih dekat, orang tuanya, anaknya, kemudian saudaranya. mereka keluarga yang lebih berhak untuk menjadi imam. Tapi juga mereka boleh mendahulukan orang lain dalam sholat jenazah. Jadi yang mu'tamad, walaupun dalam sholat jenazah, kalau ada orang lain yang menyerobot untuk menjadi imam, tetap hukumnya makruh, tidak haram. Cuma dalam sholat jenazah ada khilaf. Itu yang mu'tamad. Tapi ada pendapat Imam Abu Makhramah yang mengatakan kalau dalam sholat jenazah, maka hukumnya haram. Jadi tidak boleh orang lain untuk menyerobot jadi imam tanpa didahulukan oleh keluarganya. Jadi keluarga mayit itulah yang lebih berhak, al-akrab fal-akrab. Kalau orang lain menjadi imam ketika itu tanpa diberikan izin oleh keluarga, maka hukumnya haram menurut Imam Abu Makhramah dan makruh menurut yang mu'tamad. Yang mu'tamad tetap juga makruh. Tapi kalau dalam sholat selain sholat jenazah, maka tidak ada khilaf di antara mereka, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Maka kita teruskan. Yang muqaddam bisifah kemarin sudah kita baca. Al-Afqah, Al-Aqra', ya, Al-Azhad, Summa Al-Awra', Summa Al-Asbak fil Hijrah, Summa Al-Asbak fil Islam, Summanna nasib, yang punya nasab yang mulia. Sekarang kita lanjutkan. Tambihun. Al-adlu walau mafdulan. Aula minal fasik. Orang yang adil, walaupun dia sebenarnya tidak mempunyai keunggulan dalam sifat, minal aula lebih utama minal fasik daripada orang yang fasik. Wa inkana afkrah au akhra. Walaupun orang yang fasik tersebut lebih faqih ataupun lebih akra, lebih banyak Al-Qur'annya atau lebih fasih Al-Qur'annya. Jadi ini poin-poin yang perlu juga diketahui untuk mengetahui siapa sih yang berhak untuk menjadi imam. Setelah kita sebutkan muqaddam bil makan, muqaddam bil sifat, tapi itu salah satunya catatannya ini. Orang yang adil lebih berhak daripada orang yang fasik. Walaupun orang yang fasik itu faqih atau wara', ya kalau wara' bukan fasik sebenarnya. Walaupun misalnya kita katakan faqih, bisa jadi orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, khususan fi akhir zaman. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan innallaha la yansur hadza din bi rajul fajir. Allah Subhanahu wa taala akan menolong, membantu agama ini, agama Islam, dengan sebab rajul fajir. Dengan sebab orang yang keji, orang yang fasik. Dalam riwayat yang lain, fasik. Kok bisa? Ya, orang fasik itu punya ilmu. Dengan ilmunya dia menguatkan agama. Dengan ilmunya menyebarkan agama. Dengan ilmunya memberi nasihat dan dakwah di mana-mana. Tapi orang tersebut tidak mengamalkan ilmunya sendiri sehingga dia itu dicap sebagai orang yang fasik. Padahal ilmunya dia itu bermanfaat untuk orang banyak sekali dan agama dengan ilmunya menjadi kuat. Tapi dia sendiri tidak mengambil manfaat, seperti lilin dibakar tapi tidak memberi manfaat dengan dibakar kepada orang lain, tapi juga tidak memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, bahkan membakar dirinya sendiri. Nah, jadi kita katakan bisa jadi orang tersebut orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya sehingga dihukumi menjadi fasik. Ada orang yang lain, orang bodoh, tidak punya ilmu tapi orang adil. Siapa yang lebih berhak? Yang lebih berhak adalah al-adl. Dikatakan sini orang yang adil walaupun tidak punya sifat yang unggul lebih berhak daripada orang yang fasik. Yang selanjutnya al-baligh. Orang yang baligh aula minas sabi. Yang baligh lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang sabi. Yang belum baligh. Sabi yang dimaksud adalah yang belum baligh. Karena kalau yang menjadi imam belum baligh, nanti hukum sholat berjamaahnya diperselisihkan bainal ulama. Karena sebagian ulama mengatakan orang yang belum baligh tidak sah menjadi imam. Itu sebagian ulama. Dan itu pendapatnya imam mazhab tiga. Semuanya mereka mengatakan tidak sah kalau yang belum baligh menjadi imam. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sah. Buktinya apa? Dalilnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi satu kabilah. Ya, yang mana kabilah itu masuk Islam di saat itu juga di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka mengucapkan syahadat masuk Islam, disitulah mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai imam mereka ketika mereka sholat berjamaah. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad untuk menentukan, ya Muhammad, tentukan untuk kami imam kami ketika kami sholat di desa, di kampung kami. Di situ langsung Rasul SAW menunjuk Amr bin Salimah. Amr bin Salimah ini ketika itu masih belum baligh, bahkan dikatakan umurnya 7 tahun. 7 tahun, tapi diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam. Padahal ketika dia sholat menjadi imam, yang menjadi makmumnya termasuk diantaranya ayahnya sendiri. Bahkan kakeknya sendiri juga ada, ibunya sendiri ada di situ, orang-orang tua. Dan dia menjadi imam belum baligh. Maka ini hadis dalil oleh, diambil dalil oleh Imam Syafi'i. Bahwasanya orang yang belum baligh tetap sah untuk menjadi imam dengan dasar hadis ini. Ini untuk rad, untuk menjawab daripada pendapat mazhab yang tiga yang mengatakan yang belum baligh tidak sah untuk menjadi imam. Tidak sah untuk menjadi imam, ya. Kalau sholatnya sih yang belum baligh, sah apa tidak sah? Sah kalau mumayyiz, bukan mutlaqan. Sah kalau mumayyiz. Tidak sah kalau belum mumayyiz. Jadi kalau belum baligh, hukum sholatnya sah. Dengan catatan kalau mumayyiz. Dengan memenuhi syarat-syarat sholat. Dia wudu, wudunya sah. Sholat di waktunya, menutup auratnya. Dalam keadaan suci dari najis. Maka jika anak yang belum baligh dan dia mumayyiz sholat dengan semua syarat ada, semua rukun dilaksanakan, maka hukum sholatnya dihukumi sah. Tapi, yaitu, untuk menjadi imam, apa boleh atau tidak boleh, itu hukumnya. Ya, yang Imam Syafi'i mengatakan, boh, tapi lebih baik, tidak usah dijadikan sebagai imam. Lebih baik yang baligh aja yang menjadi imam. Untuk apa? Khurujan minal khilaf. Untuk keluar daripada khilafnya ulama. Karena kalau anak kecil nantinya yang menjadi imam, akhirnya menurut mazhab yang lain berarti sholatnya tidak. Sholatnya makmum itu yang tidak sah. Kalau sholatnya imam sih tidak masalah. Sholatnya makmum nantinya dianggap tidak sah. Walaupun itu sah menurut mazhab Syafi'i. Kan lebih baik kalau kita bisa itu. Kalau kita bisa, kita mampu, kita sholat, kita ibadah. Yang dianggap sah menurut semua ulama itu lebih baik daripada kita sholat sah menurut mazhab Syafi'i tapi tidak sah menurut mazhab yang lain, sah menurut Imam Syafi'i tapi tidak sah menurut ulama yang lain, masih diperselisihkan. Ya, lebih baik kita keluar dari khilaf ulama yang kita bisa mendirikan ibadah, semua ulama menganggap ibadah kita adalah sah, itu lebih baik. Maka makanya oleh karena itu Imam Syafi'i di sini mengambil kesimpulan bahwasanya al-baligh aula minas shabi. Wa in kana afqah. Walaupun sobi itu afqah. Walaupun sobi itu lebih faqih. Kadang-kadang anaknya pintar kan? Kadang-kadang anaknya faqih, tapi orang tuanya, ayahnya sendiri enggak punya ilmu. Kadang-kadang ada. Ada di satu kampung di situ ada seorang yang belajar ke Mesir. Di Arab tapi ya. Belajar di Mesir, di Azhar. Zaman dulu. Masih kecil, masih muda. Masya Allah. Pulang. dari Mesir setelah kuliah selesai, belajar selesai, semuanya tamat, menjadi orang alim, menjadi dai, ngajar, yang hadir ribuan. Sampai pertama kali dia mengajar, itu sampai ayahnya nangis. Kenapa kok ayahnya nangis? Bukan karena terharu. Ya biasanya mungkin, biasanya normalnya terharu ya. Itu Masya Allah. Kalau kalian membuat orang tua kalian terharu karena kalian bisa ngajar, dai, itu adalah sesuatu yang paling menyenangkan orang tua. Sebagian ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan hati orang tua daripada orang tua melihat anaknya menjadi dai. Orang tua melihat anaknya mengajar, dakwah, memberi nasihat. Itu orang tua paling senang. Dan itu sudah terbukti, Masya Allah. Karena dulu sebelum berangkat ke Madinah, sempat disuruh untuk mengajar. Ngajar zubat lagi, tidak tanggung-tanggung. Padahal masih belum jadi ustaz. Nah, taunya didengarkan dari balik pintu. Dan kita tahu kayaknya kok ada yang ngintip-ngintip. Setelah ngajar, Farhan sampai meneteskan air mata. Anak senang untuk ngajar berarti. Yang kepingin tahu bisa pandan. Itu kesenangan yang tidak ada yang melebihi dari itu bagi orang tua. Dan itu, dan ustazah ternyata juga bilang senangnya ya. Al-Walid Abuyah dulu. Kalau semuanya nanti sudah pulang semuanya. Sudah bisa ngajar. Alangkah senangnya. Dan itu yang menyenangkan. Begitu juga ketika kalian bisa dakwah, bisa ngajar, bisa. Itu sesuatu yang menyenangkan hati orang tua. Maka maka tadi si orang tua tadi ternyata bukan karena terharu. Ditanya kenapa menangis? Nanti terharu, senang melihat. Tidak. Dia ternyata mengembalikan kepada dirinya sendiri. Anak ini bodoh. Sedih. Kok anak-anak punya, anak bisa, kok anak tidak ngerti. Kok anak tidak bisa seperti dia, so, orang tua semangatnya. Tidak lama setelah itu dia siap-siap bergegas, menyiapkan tasnya berangkat ke Azhar. Berangkat juga untuk belajar, Masya Allah. Ini semangatnya orang tua. Dan belajar pulang sampai pintar jadi dai. Mana kalau ada sekarang kan sudah. Penting anak ya. Biasanya sudah cukup anak ini sudah jadi seperti ini sudah. Seperti kamu tahu. Yang penting anak kepingin punya anak. Jadi orang soleh, jadi orang pintar. Kalau anak tidak bisa jadi ustaz ya minimal anak punya anak. Cuma sangat-sangat mengecewakan. Kadang-kadang anaknya pun yang diharapkan juga tidak. Sudah diharapkan sama orang tua, mengeluarkan biaya, capek-capek, mikirin, bertahun-tahun, ternyata juga tidak jadi. Ya ini na'udzubillah, ini semoga tidak ada di sini, insya Allah semuanya jadi. Jadi kita katakan bahwasanya yang lebih atau yang baligh lebih berhak untuk menjadi imam daripada sobi. Walaupun sobi itu lebih fakih. Kenapa likarahatil iktida bih? Karena makruh. Dikatakan sini karena makruh bermakmum dengan anak yang belum baligh walaupun sah dalam madhab Syafi'i. Tapi makruh karena khurujan min khilaf seperti mana kita katakan tadi. Dan yang selanjutnya, al-muqim aula min al-musafir allazi yaksur. Muqim lebih berhak untuk menjadi imam daripada musafir yang menggosor salatnya. Ya kadang-kadang kan kalau di situ ada sholat jamaah, di antara mereka ada yang musafir, ada di antara mereka ada yang mukim. Yang musafir ini mau gosor. Kalau dia mau gosor berjamaah bersama mereka, maka yang mau menggosor harus jadi imam kalau dia mau gosor sholat. Tidak bisa yang mukim jadi imam, yang mau gosor sholat jadi, karena sholatnya mau gosor 2 rakaat. Yang jadi imam mau sholat 4 rakaat gimana nantinya? Nah bisa, termasuk syarat daripada sholat gosor adalah harus tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya itmam. Dengan orang yang sholatnya 4 rakaat tidak boleh bermakmum. Walaupun di akhir sholatnya. Imam sholat dan dia mukim. Sholat sampai 4 rakaat selesai tasyahud akhir. Mau salam. Tahu-tahu datang musafir. Mau bermakmum dengannya dan niat gosar. Boleh. Tidak boleh. Walaupun hanya bermakmum sebentar sebelum salam aja, tidak boleh. Kalau dia bermakmum ketika itu, tetap harus sholat berapa? Tetap harus sholat 4 rakaat. Kalau itu ya memang terjadi. Dan dia tidak tahu kalau di itu adalah imamnya mukim. Kadang-kadang kan tidak tahu. Kadang-kadang dia tahu, nyangka dia musafir, bermakmum di belakangnya, niat gosar. Kalau tidak tahu, tidak masalah. Jangan tahu ya. Kalau tahu jelas ini mukim. Sholatnya parokan tidak apa-apa. Anda tetap sholat di belakangnya. Tapi anda mau gosar. Kalau mau imam parokaat juga. Ya tidak masalah. Tapi ini mau gosar. Tapi dia mau bermakmum dengan mukim. Tidak boleh. Hukumnya kalau tetap dia memaksa ketika itu hukum sholatnya. Tidak sah. Batal tidak sah. Ya, tapi kalau dia tidak tahu dikira musafir. Sholat di belakangnya. Dia niat gosar. Ternyata sholatnya 4 rakaat. Loh, kok sudah 2 rakaat kok masih berdiri? Apa hukumnya? Batal apa tidak? Tidak. Harus dia sholat menambah 2 rakaat sehingga menjadi 4 rakaat. Tidak apa-apa kalau dia tidak tahu karena dia menyangka itu adalah musafir. Jadi kalau dia tidak tahu, boleh bahkan juga ta'lik. Kalau lebih baik ta'lik aja. Kalau dia tidak tahu. Kalau imam ini gosar, ana juga sholatnya gosar. Kalau imam ini itmam, ana sholatnya itmam. Jadi seperti ini juga boleh. Jadi kalau nanti imamnya ternyata gosar, gosar. Kalau imamnya ternyata imam, ya tetap harus itmam. Tetap harus 4 rakaat. Yang penting di sini dikatakan, kalau misalnya di situ ada orang yang mukim, ada yang musafir, mau gosar. Biasanya, kita-kita ini biasanya yang mau gosar, didahulukan untuk menjadi imam, karena dia adalah mau sholat 2 rakaat, sedangkan makmumnya mau sholat 4 rakaat. Nanti salam imamnya, ya makmum menambah. Tapi lebih baik dikatakan di sini, lebih baik yang jadi imam mukim aja. Biarkan musafir jadi makmum, biar sholatnya itmam 4 rakaat. 4 rakaat dikatakan sini. Al-mukim awla minal musafir alladhi yaksur. Tapi kalau misalnya dia memaksa untuk menjadi imam, ya tidak masalah, kita katakan. Tapi hukumnya makruh. Kalau dia mau gosar, gosar dengan orang lain. Kan bisa. Al-ama kal-basir. Al-ama kal-basir. Orang yang buta, satu tingkatan, satu derajat dengan orang yang bisa melihat. Kalau semua sifat sama ya. Setelah semua sifat sama, antara a'ma dengan basir, ada orang buta, ada yang tidak buta melihat. Semua sifatnya sama. Lebih baik mana? Apa yang buta? Apa yang bisa melihat? Sama. Kalbasir. Tingkatannya sah. Jadi mau yang akma boleh. Mau yang basir boleh. Karena masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya. Dan juga masing-masing punya kekurangan. Al-a'ma. Kekurangannya apa? Nggak bisa ngelihat. Bisa jadi dia sujud. Sujudnya di tainya kucing. Karena dia nggak ngelihat. Dan seterusnya. Bisa jadi dia arah kiblatnya sah. Bisa jadi dia tidak menutup aurat. Tahu nggak ngelihat. Dia tidak tah. Dan seterusnya. Ada kekurangan. Tapi dia punya kelebihan. Yaitu apa? Lebih husu. Biasanya orang tidak bisa melihat khusyuk sholatnya. Karena tidak melihat macam-macam. Ya kan? Kalau kita sholat, melihat gambar, melihat semut berjalan, berapa ini ya, kakinya ini. Melihat macam-macam sudah. Nah, tapi orang yang bisa melihat, punya kelebihan tadi sebaliknya ama. Dia bisa tahu bagaimana arah kiblat, dia tahu nutup aurat, tidak tahu najis atau tidak. Najis, tapi kekurangannya kurang khusyuk karena bisa melihat. Makanya ulama mengatakan khususnya Imam Ghazali, kalau andai kata dia melihat ketika dalam keadaan sholat, itu tidak husu, maka lebih baik dia memejamkan matanya. Kalau memang memejamkan mata lebih husu. Karena husu ruh as-shalah. Husu itu ruhnya sholat. Dan sholat pahalanya sesuai dengan kadar husunya. Berapa ukuran husunya, itulah pahala yang dia dapatkan. Jadi kalau dia sholat dengan memejamkan mata, dia lebih husu, lebih baik memejamkan mata. Walaupun aslinya yang sunnah melihat apa? Yang sunnah melihat tempat sujud. Melihat ke bawah tempat sujudnya dia. Itu yang sunnah. Fil asal, aslinya. Tapi bisa berubah menjadi makruh. Ya kan? Kalau di tempat sujud yang dia lihat, ada sesuatu yang membuat tidak husu. Ada gambar. Bahkan jangankan gambar. Ada garis-garis warna-warni. Sejadah warna-warni itu bikin orang tidak husu. Kayak pelangi ini ya. Bayangannya ke langit. Hayal. Jadi, karena itu makruh. Bisa bahkan haram. Memelek atau melihat. Ketika dia sholat, dalam keadaan sholat bisa haram. Kalau dia memandang kepada yang haram. Dalam keadaan sholat bisa memandang yang haram misalnya. Maka ketika itu hukumnya melihat haram. Memandang ketika itu hukumnya ha? Jadi bisa makruh, bisa haram. Bisa sunnah, aslinya sunnah melihat ke tempat sujud. Tapi juga bisa juga sunnah memejamkan mata. Yaitu kalau mendapatkan dirinya husuk menyempat mata. Kalau memang lebih husuk, pejamkan mata. Lebih baik kalau misalnya melek tidak husuk. Makanya dikatakan sini, idil awal karena orang yang pertama yaitu amah. Ahsa. Lebih husuk. Li adam nadarihi ma yushilu. Karena dia tidak melihat sesuatu yang membuatnya tidak husuk. Wasani, orang yang kedua siapa? Al-Basir. Ahfad. Lebih bisa menjaga. Litajannubihi al-khabas. Karena bisa menghindari daripada najis. Ini istawau fi jami'i ma taqaddam ukhri. Jika misalnya mereka semuanya sama dalam semua sifat. Dan mereka semuanya berebutan untuk menjadi imam. Ana aja yang imam. Entah ana aja. Ana afqah. Ana juga afqah. Ana hafal minhat. Ana juga katanya. Jadi semuanya sama. Ini kalau. Ya, Habib Ahmad bin Hasan Latos pernah di waktu perkumpulan ulama di Mesir. Ada Bahsul Masail. Dan tatkala mereka akan melaksanakan sholat. Mereka bingung, siapa yang mau jadi imam? Ini ulama-ulama semua yang hadir. Termasuk diantaranya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Hanya mereka sepakat. Karena ini kan perkumpulan ulama. Yang jadi imam, mereka akan dilihat itu siapa. Dan mereka sepakat. Siapa yang bisa menghitung dengan cepat sunnah sholat sampai 200, dialah yang menang. Dan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang menyebut dengan cepat sunnah-sunnah sholat sampai 200. Dalam satu waktu. Ya, dalam satu waktu 200. Cepat dengan cepat. Kita masih bingung dulu, murojaah dulu. Habib Abdullah bin Umar bin Hayya dalam satu perjalanan di kendaraan ngobrol sama murid-muridnya. Ayo, kita coba ngitung sholat. Sunnah-sunnah sholat itu semuanya yang ada berapa sih? Dihitung lebih dari 1000 sunnah. 1000 sunnah dalam sholat. Itu kalau diamalkan berapa pahalanya itu? 1000 kali 10 minimal dilipat gandakan kan. Ada Habib Abdullah bin Wahyan. Tidak mau buang-buang waktu hatta di perjalanan. Muraja'ah, mutala'ah, muzakarah. Ya, apalagi di waktu hadir. Apalagi di waktu di rumah. Maka di situ Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas akhirnya menjadi imam. Termasuk menjadi imam sampai diundang oleh Syekhul Azhar. Dan terkenal namanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketika itu di Mesir. Jadi ala kulli hal, kadang-kadang orang rebutan. Itu yang jadi imam, mana yang jadi imam. Ada sebagian diceritakan juga berebutan gitu. Tapi ini malah rebutan sebaliknya. Rebutan untuk tidak menjadi. Ente yang menjadi imam. Entah, ente aja. Dan itu salaf sebanyakan seperti itu. Sebenarnya kesabanyakan salaf seperti itu. At-salaf yatadafa'un fi salasata asya. Salaf itu yatadafa'un, saling melempar kepada yang lainnya. Tidak mau menolak untuk diberikan kepadanya. Fi salasati asya dalam tiga hal. Pertama adalah fil imamah ini. Yang pertama fil imamah, untuk menjadi imam. Jadi mereka lebih senang tidak menjadi imam. Jadi lebih senang jadi makmum. Tidak enak jadi imam itu. Jadi imam khusyuknya kurang. Dia lebih perhatian dengan makhrajnya, perbagus suaranya, tartilnya, tajwidnya, ya, fasihnya, berusaha. Padahal apa yang dia baca ketika dia menjadi imam beda dengan apa yang dia baca ketika sendiri sholatnya, kan. Akhirnya timbul juga penyakit yang namanya riya, tidak enak. Ketiga, tidak khusyuk, tidak bisa meresapi maknanya dengan sempurna. Makanya Kasir bin Asalam tidak suka menjadi imam. Habib Ali Al-Habsyi tidak mau jadi imam. Habib bin Masyatiri, Yah Maliki juga tidak mau jadi imam. Jadi lebih enak jadi makmum, dengarkan suara imam. Bisa meresapi maknanya lebih sempurna. Tidak berusaha menjaga suaranya, menjaga tampilannya. Adalah, oleh karena itu salaf saling melempar kepada yang lainnya untuk menjadi imam. Inti aja yang jadi imam. Inti aja, inti. Kadang-kadang sampai seperempat jam. Inti. Itu sampai seperempat jam baru selesai. Bahkan di antara mereka kadang-kadang terakhir, sudah ribut-ribut, inti. Sudah, inti aja yang jadi imam sekarang. Nanti ana yang jadi imam sholat asar. Akhirnya dikatakan, kalau inti mengatakan seperti itu, kalau begitu ana tidak mau sholat jamaah sama inti. Kenapa ente bilang seperti itu? Ente mengatakan nanti anak sholat asar, anak yang jadi imam. Berarti ente masih menganggap diri ente masih hidup sholat asar. Berarti ente tulul amal. Angan-angannya ente panjang. Masih menyangka ente hidup. Kalau gitu anak tidak mau sholat sama ente. Biasanya orang yang panjang angan-angannya, pasti sa'a amaluhu. Akan jelek amalnya. Mulai sekarang tidak mau sholat sama nyaman. Jadi rebutan untuk tidak menjadi imam. Ya tadabbaun fi salasati asya. Pertama fil imamah, kedua fil qadha. Untuk menjadi qadhi. Untuk menjadi hakim. Itu mereka saling menolak. Itu si fulan aja lebih pantas, si fulan. Kasir minhum, Imam Sufyan Tsauri, Imam Sufyan bin Uyaina, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Mereka berusaha lari daripada menjadi hakim atau menjadi qadhi. Ya, dan ketiga adalah fil fatwa, untuk menjadi mufti, memberi fatwa. Jadi kalau dimintai fatwa, mereka melempar kepada, tanya aja si fulan. Nanti kalau kita pergi ke fulan, fulan yang itu juga mengatakan, tanya yang lain aja, jangan tanya sama anak. Nanti yang lain juga begitu. Ya, tanya yang lain aja, itu lebih pintar daripada anak. Kalau kita kan enggak, sini kalau tanya jangan sama itu, sama anak aja tanyanya. Sebaliknya. Nah, jika misalnya mereka berebutan untuk menjadi imam dan mereka sifatnya sama, tingkatannya sama. Kalau tadi kan sudah dijelaskan, yang lebih ini, yang lebih didahulukan si fulan, yang punya sifat ini. Tapi jika mereka sifatnya sama, ukhri'ah, diundi. Jadi undian dulu sebelum sholat. Undian. Nanti yang keluar undiannya, berhak dapat hadiah menjadi imam. Musibah menjadi imam. Yang kedua, yasihu iktida'u ba'ale bisabi, lakinahu makruh, sudah disebutkan tadi, sah bermakmumnya orang yang baligh, bisabiin dengan orang yang belum baligh, lakinahu makruhun, tapi hukumnya makruh, kama nassa 'alaihi al-Buwaiti. Wa qala Syabran Mirsi innahu mu'tamad, dan pendapat itu adalah yang mu'tamad. Wa dzakara sahibu rahmatil ummah, pengarang kitab rahmatil ummah yang menyebutkan pendapat mazhab 4, semuanya disebutkan dalam kitab rahmatil ummah. Di situ disebutkan bahwasanya annal a'imma asalasah, imam yang 3 selain Imam Syafi'i, qalu, mereka mengatakan la yasihul ibtida'u bihi, tidak sah bermakmum dengannya, dengan siapa? Dengan sobi, fil fardi, dalam salat yang wajib. Wakhtalafat riwayat anhum fi nafal. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam sholat sunnah. Yang ketiga, yasihu iktidak qa'im bi qa'id. Sah seseorang bermakmum dengan orang yang duduknya, yang sholatnya yang sholatnya duduk. Jadi orang berdiri sholat bermakmum dengan imam yang sholatnya duduk. Jadi sah itu. Boleh. Boleh apa enggak boleh? Ya boleh. Jadi imamnya sholat duduk. Tapi makmumnya sholat berdiri. Mau sholat itu adalah sholat yang wajib ataupun itu adalah sholat yang sunnah. Kalau orang yang sholatnya sholat yang sunnah kan boleh sholat ketika itu dengan posisi duduk. Bahkan juga sholat dengan posisi berbaring juga boleh. Kalau itu sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya wajib tidak boleh. Kecuali bagi yang tidak mampu untuk berdiri. Bagi yang tidak mampu berdiri sholatnya duduk. Apa boleh dia menjadi imam yang makmum berdiri? Dikatakan boleh. Wa kadza bil muttaji. Imamnya di masjid sholatnya berbaring. Makmumnya semuanya 100 shaf berdiri. Imamnya aja yang berbah. Wa mustalqin. Apa mustalqin? Terlentang. Jadi imamnya terlentang sholatnya. Jadi ambil bantal. Kasih guling. Sholat jadi imam. Yang lain belakangnya makmumnya sholatnya semuanya hukumnya sah. Boleh. Tapi lebih baik jangan. Masa imamnya sholatnya berbaring. Berbaring aja tidak pantas. Duduk aja mungkin orang masih aneh ngeliatnya. Imamnya sholatnya duduk. Ya, artinya lebih baik imamnya sholatnya yang berdiri aja. Yang mau sholat duduk biarkan jadi makmum. Jadi sah semuanya ya. Kenapa kita katakan sah? Karena tidak ada penghalang. Yang menjadi penghalang itu kalau sholatnya imam, sholat yang wajib diulang. Itu tidak boleh dia menjadi imam. Jadi kalau sholatnya wajib diulang, sholat dengan tayamum, sholat jabirah, ada jabirah, sholat apa lagi yang wajib diulang, atau sholat fagidut tahuren hurmatan lil wajib diulang. Tidak boleh jadi imam itu. Walaupun makmumnya sama keadaannya dengannya. Harus sendiri-sendiri sholatnya. Tidak boleh ini menjadi imam. Ini dikatakan tidak ada penghalang. Jadi boleh imam menjadi sholat duduk. Boleh imam sholat berbaring. Boleh bahkan terlentang. Yang keempat. Yasihu iktida'ul adl bil fasik. Sah. Orang yang adil bermakmum dengan orang yang fasik. Tadi kan dikatakan sah. Tapi hukumnya apa? Tadi kan makruh sudah dikatakan tadi. Jadi yang adil lebih berhak daripada yang fasik. Ya, kalau sebaliknya gimana? Lakin ma'al karoha. Sebagaimana kita katakan. Kalau yang lebih berhak ya, untuk menjadi imam. Tidak dijadikan sebagai imam. Tapi diterobos aja. Orang lain menerobos jadi imam. Maka hukumnya makruh. Tapi sah. Seperti ini. Sah orang adil bermakmum dengan orang yang fasik. Lakin ma'al karoha. Bahkan ya Sayyidina Abdullah bin Umar pun pernah sholat berkali-kali. Sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Orang yang zalim. Orang yang fasik. Membunuh bahkan kasir minas sahabah. Banyak sahabat dibunuh di tangannya. Hajjaj bin Yusuf. Ya. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar belakang di belakangnya jadi makmum. Sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Siapa yang tidak kenal Hajjaj bin Yusuf? Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan wakafa bihi fasikon. Sudah cukup Hajjaj bin Yusuf itu sudah cukup untuk dicap sebagai orang yang fasik. Tapi Sayyidina Abdullah Umar sholat di belakangnya. Berarti menunjukkan sah. Sholat di belakang orang yang lakin ma'al hai sulam yahsa fitnah. Jika tidak takut akan fitnah. Artinya kalau dia takut fitnah, maka hukumnya tidak mak. Jihai sulam yahsa fitnah ini untuk menyebutkan atau menentukan hukum makruh. Makruh kalau seseorang bermakmum di belakang orang yang fasik. Makruh ini kalau dia tidak takut fitnah. Tapi kalau dia takut fitnah, kalau dia tidak sholat berjamaah dengannya, nanti menimbulkan fitnah, dia akan dipenjara, dia akan dimusuhi, akan difitnah, segala macam. Maka tidak apa-apa sholat di belakangnya dan hukumnya ketika itu tidak makruh kalau takut fitnah. Wagil la yasih al-kitabi. Ada pendapat yang mengatakan tidak sah bermakmum dengan orang yang fasik. Kama fi Fathul Mu'in. Sebagaimana pendapat ini disebutkan di kitab Fathul Mu'in. Wa yahrum alal wali nasbuh. Dan haram bagi penguasa nasbuhu untuk melantiknya menjadi imam. Tidak boleh dilantik jadi imam di masjid ini, di musala ini. Dan dia adalah orang yang fasik. Wa in sahahna salata khalfah. Walaupun kita katakan sah salat di belakangnya. Di anna waliyal amr ma'murun bi mura'atil masalih. Karena pejabat dituntut untuk memperhatikan maslahat-maslahat umat. Maslahat-maslahat orang-orang. Wa laysa minha, dan bukan termasuk maslahat mereka. An yuki annas fi makruh, menjadikan orang-orang salat di belakangnya orang yang fasik, yang berarti akhirnya mereka melakukan sesuatu yang makruh. Wan nadir wal waqif kal wali fi tahrim dzalik. Seperti juga halnya wali, hukumnya haram menjadikan orang fasik menjadi imam, begitu juga an nadir yang mengurus waqaf, an nadir yang mengurus waqaf ma'had, waqaf madrasah, waqaf di situ, dia pengurusnya. Maka haram dia menentukan orang yang fasik untuk menjadi imam. Ya, wal waqif orang yang mewakafkan. Wa in wallahu ahadun lam tasihat tauliyah, dan jika dia diberi jabatan sebagai imam, lam tasihat atauliyah itu tidak sah pengangkatannya dijadikan sebagai imam. Wala yastahik al ma'lum, dan tidak berhak untuk diberikan gaji. Ma'lum ini gaji. Wa misluhu kullu man yukrah al-iktida'u bihi, dan seperti orang fasik hukumnya sama orang yang makruh bermakmum di belakangnya. Kama fi syarhi Ramli wa Sablamisi alaih. Wa dzakara al-Bujairimi naqlan anil Barmawi. Imam Bujairimi mengatakan, menyebutkan, dinukil daripada Imam Barmawi, annahu yahrum ala ahli al-khair wa shalah as-salatu khalfal fasik wal mubtadi. Bahwasanya haram bagi orang yang baik, terkenal orang baik, terkenal orang soleh, untuk sholat di belakangnya orang fasik, bermakmum di belakangnya. Kenapa? Atau mubtadi, atau orang yang ahli bid'ah. Dan semisal keduanya, kenapa? Li'annahu yahmilu nas ala tahsinil dhon bihim. Karena itu bisa membuat orang-orang husnudzon dengan imam tersebut. Oh, ternyata ulama itu bermakmum dengan si fulan, padahal si fulan itu fasik misalnya, atau mubtadi ahli bid'ah. Jangan-jangan berarti orang itu orang baik, berarti jangan-jangan bid'ahnya betul, jangan-jangan mungkin, dan seterusnya, membuat orang husnudzon. Yang kalau mereka husnudzon, akhirnya dikhawatirkan mereka ngikuti. Yang kelima, al-infirad inda Ibn Hajar afdal min jama'ah khalfa Hanafi. Al-infirad, sholat sendiri. Sholat sendiri menurut Ibn Hajar lebih utama daripada sholat berjamaah, tapi imamnya Hanafi. Imamnya bermadhab Hanafi. Au fasik, atau imamnya fasik. Jadi andai kata sholat berjamaah, imamnya yang menjadi imam adalah berbeda madhab, atau imamnya bermadhab Hanafi, lebih baik sholat sendiri. Atau imamnya fasik, lebih baik sholat. Atau imamnya ahli bid'ah, lebih baik menurut Ibn bid'atin la yukaffar biha, tapi dengan bid'ah yang la yukaffar, tidak dijadikan dia itu sebagai orang yang kafir. Bid'ah, bisa bid'ahnya menjadikan dia kafir, bisa bid'ahnya tidak menjadikan dia kafir. La yukaffar biha ka mu'tazili, seperti orang mu'tazilah, warafidi, orang syiah. Walaupun sebenarnya bermacam-macam. Orang Syiah ada yang bid'ahnya tidak sampai kafir. Ada bid'ahnya yang tingkatannya. Mungkin ada 12 macam, 12 tingkatan. Atau lebih. Yang paling ringan al-imamiyah. Di Yaman masih banyak. Ya, paling ringan. Beda-beda sedikit aja. Mungkin dia hanya mengunggulkan Imam Ali bin Abi Thalib daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, baru Imam Ali, baru kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Beda-beda sedikit. Terus waktu adzan juga ditambah hayya ala khairil amal. Biasanya di Yaman kalau mendengar adzan, itu berarti Syiah. Syiah imamiyah, Syiah yang paling ringan. Ya. Tapi kalau syiah yang katanya lebih berat, bisa menyebabkan seseorang menjadi sampai mengatakan, oh Jibril keliru mengambil wahyu. Pastinya itu kepada Sayyidina Ali, tapi keliru kepada Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah itu. Ya, itu bid'ah yang mengafirkan. Bid'ah yang berarti dia murtad keluar dari agama. Oh Sayyidina Abu Bakar itu bukan sahabat. Itu bukan sahabat Rasul. Bid'ah dan mengafirkan. Karena itu ada di Al-Quran. Izqala li sahibihi. Ketika Rasul mengatakan kepada temannya. Siapa ke temannya? Sahabatnya. Dikatakan sahabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok orang Syiah mengatakan bukan sahabatnya? Berarti kafir. Menentang apa yang ada di dalam Sayyidatuna Aisyah dikatakan begitulah. Ya, perempuan yang jelek. Maka dengan seperti itu, hukumnya kafir kalau diyakini. Ya, tapi kita melihat zahirnya aja. Kalau kita tidak tahu, ya anggaplah tidak kita kafirkan. Karena tidak gampang untuk mengafirkan orang kan. Kalau kita mengafirkan orang tertentu, bahaya. Kalau ternyata kenyataannya dia di sisi Allah tidak kafir, maka kalian yang akan menjadi kafir. Itu seorang. Oh, ente kafir. Padahal dia kafir. Ente yang jadi kafir. Nah, jadi tidak sembarang. Perlu tahqiq, perlu kepastian, perlu dia bersaksi atau mengaku yang ada saksi dan seterusnya. Perlu dimintai tobat dan seterusnya. Jadi kalau dia kita tidak tahu, jangan suka mengafirkan. Hatta Syiah tidak gampang kita mengafirkan. Wahabi apalagi juga tidak gampang kita mengafir. Walaupun kita katakan salah. Aliran yang sesat. Ya, aliran yang tidak istiqomah, tidak lurus. Tapi jangan gampang kita mengafirkan. Jangan jadi seperti mereka. Kalau mereka Wahabi sebentar-sebentar syirik. Sebentar-bentar kafir. Ziarah kuburan kafir. Tahlil kafir. Minta doa di kuburan kafir. Mereka gampang kafir. Ya itu yang tidak salah Rasul mengatakan. Jadi mereka sendiri yang akhirnya kafir sebenarnya. Jadi dikatakan tadi ya ke bid'ah yang diungkapkan Rafidi wa Mujassim. Apa Mujassim? Mujassim adalah kelompok orang yang menganggap bahwasanya Allah sebagai Tuhan mempunyai bentuk. Hanya mempunyai tangan. Karena ada di dalam Al-Qur'an. Yadullahi fawqa aydihim. Berarti Allah punya tangan. Ya, kullu syai'in halikun illa wallah wajhullah. Berarti yang nyebut sendiri siapa di sini? Allah. Berarti punya wa. Ya, mereka adalah mujassimah. Tapi mereka apa dianggap kafir atau tidak? Tergantung. Ya, cuma mujassimah di sini yang dikatakan tidak kafir. La yukafar biha contohnya mujassimah. Tapi dengan catatan ya kalau mereka mengatakan bahwasanya Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan kita, tangan manusia. Allah punya wajah tapi tidak sama dengan wajah. Itu tidak sampai kafir. Tapi kalau mengatakan ya Allah punya tangan sama seperti tangan kita ini, itu kafir. Allah punya wajah ya sama seperti wajah kita, berarti kafir. Tapi kalau berbeda dengan tangan makhluk, tangan manusia, berbeda dengan wajah makhluk, wajah manusia, bid'ah tetap salah. Ya, karena itu harus diartikan dengan arti yang benar. Atau minimal itlak jangan diartikan punya wajah Allah, punya tangan. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhalifun li khalqihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Kalau dikatakan punya tangan berarti akan sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, ini mujassimah. Jadi kalau mujassimah yang tidak kafir, bolehlah dia sholat dan sah sholatnya, boleh juga menjadi imam, tapi tetap kita katakan makruh. Yang keenam, ikhtara as-subki. Wa man tabi'ahu karamli. Intifa'al karaha ila ta'adzarat jama'a illa man tukharah illa khalfa man tukrah khalfahu. Imam Subki memilih pendapat yang mengatakan seperti Imam Romli juga yang mengatakan bahwasanya tidak makruh. Kalau memang tidak ada jamaah lagi, kecuali di belakang orang yang makruh sholat di belakangnya. Jamaah hanya satu. Sholat berjamaah hanya satu. Tapi sholat berjamaah itu imamnya makruh untuk menjadi imam. Imam fasid. Wa ima ahlu bid'ah. Atau mungkin berbeda mazhab. Makruh-makruh semuanya. Atau juga sobi mungkin makruh juga menjadi imam. Nah, gimana? Tidak ada jamaah yang lain. Kalau ada jamaah yang lain, lebih baik jamaah yang lain. Di sini dikatakan, kalau tidak ada jamaah yang lain, gimana? Sudah, tidak makruh. Sholat aja di belakangnya. Kalau tidak ada jamaah yang lain, cuma satu jamaah aja, ya sudah. Lebih baik sholat berjamaah daripada tidak berjamaah. Walaupun imamnya sebenarnya ini pendapatnya Imam Subki dan ini pendapatnya Imam Romli. Tapi berbeda pendapatnya Imam Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar mengatakan tidak, lebih baik sendiri sholatnya. Jadi kalau memang mereka imamnya adalah imam yang makruh untuk menjadi imam, imamnya beda mazhab, imamnya bid'ah, imamnya sobi, maka lebih baik sholatnya sendiri. Kalau tidak ada jamaah yang lain, sebagaimana disebutkan sini. Bal hiya afdal minal infirad, maka ketika itu sholat berjamaah lebih utama daripada sendiri. Menurut Imam Suki dan Imam Romli, wa jazama Ibn Hajar, anaha la tazul hina idin. Ibn Hajar mengatakan tidak hilang hukum makruhnya ketika itu. Balil infirad afdal minha. Bahkan sholat sendiri lebih utama daripada sholat berjamaah. Yang ketujuh. La yukrahu an ya'umma shahsu qauman fihim abuhu. Tidak makruh seseorang menjadi imam untuk kaumnya, untuk orang-orang. Fihim yang diantara mereka tidak lain adalah abuhu, ayahnya sendiri. Wa akhuhu al-ak. Ada saudaranya yang lebih. Kakaknya sendiri, abangnya sendiri. Jadi apa ini? Nanti qalil adab akhirnya kan? Kita katakan tidak ada masalah. Apalagi kalau memang dia lebih berhak sifatnya. Lebih berhak sifat. Tidak masalah. Walaupun yang di belakang ayahnya sendiri, kakeknya sendiri, juga saudara besarnya sendiri, dan seterusnya. Kalau memang dia lebih berhak. Ya, tapi kalau saudaranya yang lebih berhak, dan juga ayahnya, ya tentunya dia dahulu. Jadi dalam hal ini, ya, kita tidak melihat itu adalah orang tua, tidak melihat itu adalah saudara besar. Di Anna Zubair radhiyallahu anhu, sallallahu khalfa ibnihi Abdillah. Sayyidina Zubair pernah sholat di belakang anaknya sendiri, yang bernama Abdullah bin Zubair. Bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Suami daripada Sayyidatuna Asma. Saudara daripada Sayyidatuna Aih. Putri Sayyidina Abu Bakar Asin. Salah khalfa ibnihi Abdillah. Wali amrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Salimah ini. Yang tadi. Kita sebutkan Amr bin Salimah diperintah, ditunjuk oleh Rasul untuk menjadi imam. An ya'umma qawmahu, qawmnya. Wa fihim abuh. Padahal di antara mereka, di situ ada ayahnya. Qalahul Bujairimi. Naklan anil Barmawi. Disebutkan oleh Imam Bujairimi yang dinukil daripada Imam Barmawi. Mau dibaca satu faedah. Lumayan ini. Sangat panjang. Tapi yang akan datang. Sofa. Al-Faidah As-Samina. Faidah yang ke-8. Innal bid'ata idha kanat ma'al insan. Bid'ah. Idha kanat ma'al insan. Jika ada pada diri seseorang, tatamakkan min qalbi, akan lengket di hatinya. Wa in zalat min zahiri, walaupun akan hilang daripada zahirnya. Jadi bid'ah, bid'ah fil akidah, bid'ah dalam akidah seperti Syiah dan yang lain-lain, Mu'tazilah ya, dan yang lain-lain, dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, jika sudah ada pada diri seorang itu susah untuk menghilangkannya. Dan kalau misalnya pun dia berusaha menghilangkannya, biasanya tetap akan tampak, tidak akan hilang daripada zahirnya. Jadi sulit. Seperti yang si A ini. Karena juga punya keluarga juga. Sebagian keluarga ada juga yang si A. Repot. Kita berusaha mengharap mereka itu kembali dapat hidayat. Kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Sesuai dengan akidah orang-orang tua kita. Akidah yang benar. Kita mengharap kepada mereka seperti itu, kita doakan, malah mereka juga menganggap kita yang salah. Mudah-mudahan kalian yang dapat hidayat. Intinya sudah salah kaprah. Orang tua kita ini salah-salah. Tapi tidak apa-apa kalau orang tua tidak tahu. Jadi mudah-mudahan kalian-kalian ini dapat hidayat. Karena kasihan sama inti ini. Terus gila ini. Kita malah didoakan untuk dapat hidayat. Repot. Jadi seperti ini tidak bisa dikasih pemahaman, dikasih nasihat, sulit. Karena dia sudah menganggap dirinya yang bisa dikasih nasihat, yang merasa dirinya salah. Kalian di sini merasa dia malas belajar, merasa banyak melanggar, dinasihati. Buat apa kamu malas, apa gunanya kalian di pondok 1 tahun, 2 tahun, kalau kamu kerjaannya hanya makan minum aja, mau dapat apa di sini? Cina baru sadar, oh iya ya, anak-anakmu. Kalian ditunggu umat di luar sana. Kalian ditunggu untuk memberikan dakwah kepada mereka dan seterusnya. Begitu juga yang banyak melanggar, dinasihati. Melanggar itu berarti satu bukti kalau dia tidak taat kepada gurunya dan seterusnya. Nasihati, bisa kembali. Iya ya, Anas mau berubah. Karena merasa bersalah. Tapi kalau seorang tidak merasa bersalah untuk ngasih nasihat, ya, tidak bisa. Karena dia merasa tidak bersalah, sulit untuk diberi nasihat. Nah, ini sebabnya seperti ini. Jadi, kalau sudah ada bid'ah, kecuali mengharap taufik dan hidayat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah. Jadi, sulit. Hanya kita bisa mengharap hidayat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrul qada' wal qadar. Al-haqiqah wa syariah mutalazimatan. Menyebutkan tentang qada dan qadar. Termasuk yang wajib kita imani adalah qada dan wa antu'mina bil qada wal qada'ihi wa qadari. Termasuk wajib kita beriman dengan qada Allah dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu terjadi karena Allah. Segala apa yang kita lihat itu semuanya dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginannya. Tidak ada satu daun jatuh dari pohonnya kecuali dengan takdir Allah, keinginan Allah. Allah yang menginginkan dan Allah yang menentukan. Apapun. Oleh karena itu Imam Ali Zainal Abidin ketika berjalan bersama murid-muridnya, di tengah jalan datang orang yang iseng ditempeleng mukanya. Ya bukan iseng ini. Ditempeleng dan lari. Murid-muridnya berusaha mengejar. Nggak usah katanya Imam Ali Zainal Abidin. Sini-sini, nggak usah dikejar, biarkan. Kurang ajar itu orang. Biarkan sambil senyum. Nah, kamu tahu nggak? Kejadian tadi itu orang itu memukul dan menempeleng anak punya wajah. Siapa coba yang nentukan tadi itu? Ketentuannya siapa? Keinginan siapa? Ketentuan Allah. Keinginan Allah. Mereka jawab. Semuanya keinginan Allah, ketentuan Allah. Apakah kamu melihat aku ini akan menolak perintah Allah, ketentuan Allah? Mau memprotes apa yang diinginkan oleh Allah, sudah, tidak usah. Biarkan yang terjadi itu sudah keinginan Allah. Allah yang menginginkan. Kalau kita meyakini ini semuanya ketentuan dan keinginan Allah, hati kita akan luas. Tidak susah dengan apa yang menimpa kepada kita. Baik musibah, musibah fiddin, musibah fiddin. Musibah fil mal, dalam harta, fil jisim, dalam badan kita, dalam keluarga kita, ada yang meninggal, semuanya ketentuan Allah. Bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah. Kalau yang tidak menerima, tidak sabar, berarti nanti seakan-akan menganggap Allah salah. Berarti nanti seakan-akan tidak mau menerima. Allah menginginkan gini, anda tidak mau menerima ya Allah. Anda tidak mau ini si fulan dapat ini, atau anda tidak mau anda dapat musibah ini. Anda tidak mau. Berarti ini tidak mau menerima ketentuan Allah. Bisa kafir, na'udzubillah. Bisa murtad. Tapi kalau seorang menerima dan meyakini semuanya adalah ketentuan Allah. Semuanya keinginan Allah. Pasti dia akan menerima. Akan luas hatinya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan susah. Dia tidak akan menjadi semangat turun hidupnya. Semangatnya tidak ada, hilang dari dirinya, enggak. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, apa itu? Walau annahum radu ma'atahumullah wa rasuluh. Walau annahum radu ma'atahumullah wa rasuluh. Apa dia katakan? Sayu'tinallah min fadlihi wa rasuluhu. Andai kata mereka menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan ketentuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kita. Apa yang diberi kepada kita? Sebagian daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa rasul, bahkan juga rasulnya. Jadi kita, kalau kita menerima apa keputusan Allah sementara, kita terima dengan lapang dada, kita terima dengan sebaik-baiknya. Jangan ada perasaan menolak, sakit, atau sumpah. Dan terima, karena itu keputusan Allah dan keinginan Allah. Allah akan memberikan kepada kita anugerahnya. Akan memberikan ganti dengan ganti yang lebih besar. Dan kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberi keputusan dengan keputusan yang membuat kita teraniaya. Tidak. Allah tidak akan zalim kepada kita. Allah tidak akan zalim. Masa Allah zalim kepada kita? Tidak mungkin. Allah tidak akan menganiaya kita. Keputusan Allah pasti baik buat kita. Jadi apapun yang terjadi, itu adalah yang terbaik buat kita. Cuma kita tidak tahu di balik itu ada apa. Terjadi ini menurut kita tidak baik. Tapi sebenarnya kalau itu tidak terjadi, kita akan mendapatkan sesuatu yang bahaya. Yang andai kata mungkin kita menyesali nantinya. Tapi kita tidak tahu. Semuanya yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita terima, kita meyakini bahwasanya Allah tidak akan mendzalimi kita, tidak ada menganiaya kita, pasti Allah kasih sayang kepada kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan terima dengan baik. Maka itu dah qadha, itulah yang wajib kita yakini, bahwasanya semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al haqiqah was syariah, di sini sebutkan pertama adalah haqiqah was syariah mutalazimatan. Antara hakikat dengan syariat itu saling satu dengan saling membutuhkan. Artinya saling wajib diimani. Hakikat wajib diimani, syariat juga wajib, tidak bisa dipisah. Wajib iman kepada hakikat tapi tidak iman kepada syariat, salah. Iman kepada syariat, tidak iman kepada hakikat, salah. Hakikat mengatakan bahwasanya segala sesuatu dengan ketentuan Allah. Qadha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita tidak bergerak kecuali dengan ketentuan Allah. Tidak kita melihat atau mengedipkan mata pun, semuanya dengan ketentuan Allah. Wa ma ramaita is ramaita walakinallaha rama. Dan wa ma ramaita, bukan kamu yang melempar. Is ramaita, ketika kamu lempar. Walakinallaha rama. Tapi siapa yang melempar ketika itu? Allah. Ya, bukan kita yang memukul ketika kamu memukul, tapi Allah yang, bukan kamu yang berjalan ketika kamu berjalan, tapi Allah yang membuat kamu berjalan, semuanya Allah. Yang membuat kita minum, Allah. Buat kita makan, Allah. Buat kita pergi jalan, dan mendengar semuanya, berbicara semuanya, Allah yang membuat kita seperti itu. Semuanya Allah. Itu hakikat yang wajib kita iman. Tapi juga kita wajib iman kepada syariat, fikih, hukum ini seperti ini, hukum ini seperti ini. Kita wajib iman juga dengan hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan di sini, faman ankara ihdahuma faqad kafar. Kalau seseorang mengingkari salah satunya, berarti dia kafir. Mengingkari adanya hakikat, dia tidak meyakini bahwasanya segala sesuatu itu adalah Allah. Tidak meyakini itu, kafir apa enggak? Kafir. Tapi juga sebaliknya, tidak iman dengan syariat, mengatakan bahwasanya sholat tidak wajib, mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, misalnya, murtad apa enggak itu? Murtad, kafir. Kalau dia mengatakan dan meyakini sholat lima waktu tidak wajib, Ramadan tidak wajib, murtad. Itu syariat yang mengatakan bahwasanya sholat wajib, puasa. Tapi itu harus digandeng satu dengan lain. Ini diimani, ini diimani. Oleh karena itu salah satunya kalau tidak diimani, maka membuat seseorang menjadi misalu zalika, contohnya. Man qatala rajulan. Siapa yang membunuh seseorang dengan zalim, sengaja. Fa idza nadarna ilal haqiqah fal qatil siapa? Wallahu ta'ala. Ketika orang membunuh, sesungguhnya yang membunuh adalah Allah. Jadi kita yakini yang membunuh bukan orang itu sebenarnya, tapi Allah. Sebagaimana dikatakan Imam Ali Zainal Abidin. Siapa yang menakdirkan menampar? Sebenarnya Allah, kembalinya kepada Allah. Karena Allah lah yang menakdirkan orang itu untuk menampar. Jadi buat apa kita marah-marah? Buat apa kita sebel hawa sama orang itu semuanya? Makanya al-sinatul nas aklamul haq. Al-sinatun nas aklam al-haq. Lidah manusia adalah pena daripada Tuhan. Pena daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ngomong gini, itu sudah omongan yang sudah ditulis oleh Allah, yang sudah diinginkan oleh Allah. Jadi kalau dikatakan, kamu ini mukamu seperti ini. Ini omongan sudah diinginkan oleh, jangan marah, sabar aja, enggak apa-apa. Tapi kurang ajar, anak dibilang muka anak seperti itu. Tidak apa-apa, yang menginginkan orang itu ngomong seperti itu siapa coba? Anggaplah mungkin kalian punya salah sama Allah, dihukum sama Allah dengan ini. Anggaplah itulah, anggap malaikat itu menghukum kalian. Karena kalian punya salah kepada Allah. Kita tidak sepantasnya marah. Dan kita tidak sepantasnya untuk membalas. Kenapa? Karena sudahlah, mungkin kita banyak salah kan, kita punya banyak dosa dengan Allah. Sudah, memang pantas untuk dihina, untuk didzalimi, karena memang kita orang-orang yang zalim. Ya kan? Ya. Dan kita meyakini itu juga bukan karena orang itu yang menghina, yang mendzalimi, tapi memang sebenarnya hakikatnya adalah Allah. Allah yang menjalankan, Allah yang semua kehidupan ini yang berjalan diinginkan oleh, bahwa diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang membunuh, berarti sebenarnya hakikatnya yang membunuh adalah faman angkara zalik faqad kafar. Bukan orang itu yang membunuh, bukan Allah yang membunuh, tapi orang itu, bukan Allah. Kafir apa enggak? Kafir, karena hakikatnya adalah. Tapi kalau nanti orang dibunuh, kalau gitu orang yang membunuh enggak boleh digisos. Nanti wajib digisos karena nanti membunuh, bukan anak. Coba, hakikatnya siapa yang bunuh? Ya Allah. Ya bunuh Allah. Gisos Allah aja. Kalau ngomong gitu kafir apa enggak? Jadi iman kepada hakikat harus. Iman kepada syariat. Gisos syariat. Harus iman juga. Harus mau digi. Jangan nanti mengatakan, oh Allah yang membunuh. Jadi Allah ya. Na'udzubillah. Ya. Jadi kafir juga akhirnya. Begitu juga. Nanti kok enggak sholat tadi maghrib? Duh, bukan anak yang inginkan anak tidak sholat. Allah ini yang tidak inginkan. Jangan seperti itu. Kalau gitu, itu tidak usah makan, tidak usah minum. Tapi anak ju. Kan Allah inginkan. Biarkan aja ju, tidak usah makan. Jadi, awi takat zalik, langkit angkar syariah. Tapi kalau seorang meyakini itu, meyakini hakikat, langkit angkar syariah. Dia mengingkari syariat bi an yajhad wujubasan, contoh dia mengingkari kewajiban qisas karena meyakini bahwasanya membunuh adalah Allah mu'taqidan anallahu wal qatil faqad kafara. Yang kedua, kasir minnah man yaqul idza sufiya ahadun min maradih, banyak di antara kita jika sudah sembuh daripada sakitnya mengatakan laula tabib fulani Allah yubarik fi hayatimu, kalau bukan karena dokter itu si fulan laulahu, kalau bukan karenanya lamata, mungkin dia akan mah, mungkin anak sudah mati. Banyak kadang-kadang omongan gitu kan keluar, kalau bukan karena dokter itu anak tambah parah sakitnya. Memang dokter itu yang menyembuhkan, siapa yang menyembuhkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat. Alladzi yut'imuni wa yaskini wa idza maritu fa huwa yashfini. Wa idza maritu. Ya, ini mimbabil adab aja. Mestinya kalau mau diperjelas, alladzi yut'imuni wa yaskini wa yumriduni wa yashfini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Yut'imuni, yang memberikan aku. Wa yaskini, memberikan aku. Mestinya wa yumriduni, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat aku sakit. Tapi karena adab tidak dinisbahkan kepada Allah. Dialah yang dialah memberi aku minum, dialah memberi aku makan, kan baik. Siapa memberi makan kamu? Allah. Siapa memberi minum kamu? Allah lah. Siapa yang buat sakit? Kan tidak enak. Allah yang buat aku sakit. Ya. Jadi tidak enak. Oh, kalau gitu kan tidak enak. Kata-kata akhirnya keluar yang na'udzubillah. Allah dolim nanti begitu ya. Jadi karena takut adab sama Allah, tidak mengatakan wa yumritu ninda wa iza maritu, dan jika aku sakit fahuwa yasfini, dialah juga yang menyembuhkan aku. Padahal sakit juga siapa yang buat sakit? Juga Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya Allah. Makanya iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Kalau minta pertolongan, minta kepada Allah. Jangan minta kepada orang. Karena orang tidak bisa memberi kalau tanpa kekuatan Allah. Seorang memberi kepada kalian 100 ribu rupiah. Siapa yang menakdirkan orang itu memberi? Allah. Yang menggerakkan hatinya memberi, Allah. Seseorang kalau ditakdir atau diberi hidayah, digerakkan hatinya untuk memberi. Tapi dia tidak diberi uang sama Allah. Tidak diberi harta sama Allah, bisa memberi. Yang memberinya harta Allah, yang menggerakkan hatinya untuk memberi Allah. Jadi hakikatnya siapa yang memberi? Manusia itu hanya wasilah. Hanya perantara aja. Tapi hakikatnya Allah. Jadi kalau diberi sama orang 1 juta. Ini buat anak. Ya, anak terima. Tapi anak tidak syukur sama ente ya. Karena Allah yang memberi ini ya. Jangan. Kita juga diperintah untuk syukur kepada manusia. Man lam yaskurinas, lam yaskuril. Kalau tidak syukur kepada manusia, tidak syukur kepada. Kenapa kita syukur kepada manusia? Sebagai wasilah. Sebab. Bukan sebagai pemberi. Bukan. Yang memberi hakikatnya Allah. Tapi sebabnya melalui si fulan itu yang memberi. Tapi tetap kita yakin yang memberi Allah. Kita syukurnya kepada Allah. Bukan syukur kepada ini semestinya. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk syukur juga kepada manusia sebagai wasilah. Sebagai perantara. Sebagai sebab. Ya. Ya, ini dikatakan di sini. Jadi kalau hati-hatilah kalau ngomong, kalau dia mengatakan kalau bukan karena fulan mungkin anak sudah mati, mungkin fulan sudah mati, mungkin anak-anak sudah mati. Jadi dia menganggap yang menyembuhkan berarti Allah, yang menyembuhkan dokter bukan Allah. La taqul hakadha, jangan kamu katakan seperti itu. Allah Ta'ala yaqul. Allah mengatakan wa idza maritu bahwa yasfini, dan jika aku sakit dialah yang memberikan kesembuhan. Walakin gul. Tapi katakan. Terus dia akan mengatakan apa? Loh, kok bisa sembuh ente? Dia kan dari dokter, minum obat sembuh dari dengan itu. Kok ditanya kok bisa sembuh? Ya kan mungkin biasanya orang akan menjawab ya karena dokter itu. Nah, cuma karena dokter itu akhirnya seakan-akan yang menyembuhkan adalah dokter, bukan Allah. Ya, bagaimana seharusnya kalau kita ngomong? Nah, katakan seperti ini, laula anallahu waffaq at-tabib. Laula anallaha waffaq. yang membuat aku sembuh, Allah memberi petunjuk kepada dokter itu, sehingga dokter itu memberikan aku obat ini. Itulah sebabnya aku sembuh. Anakku sembuh, alhamdulillah. Berkat petunjuk Allah yang diberikan kepada dokter itu, sehingga anakku menjadi, jadi disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya walaupun, gimana kalau langsung, oh, siapa yang, kok bisa sembuh? Oh ya, dokter itu menyembuhkan. Hukumnya gimana? Kalau diyakini, maka hukumnya murtad. Kalau diyakini murtad. Karena bukan dokter yang menyembuhkan. Tapi dokter kok yang memberi obat resep. Tetap walaupun dia. Kalau memang dokter yang menyembuhkan, siapapun akan sembuh dari penyakit. Enak. Pergi dokter sembuh pasti. Karena dokter yang menyembuhkan. Sakitnya apa? Bisa sembuh. Karena yang menyembuhkan. Tapi berapa banyak orang yang sakit ke dokter bolak-balik tidak sembuh-sembuh. Malah uangnya habis, bangkrut, pergi dokter sana seluruh dunia, Singapura juga tidak sembuh, bahkan mati. Padahal pergi ke dokter, berapa dokter, yang spesialis 100 dokter waktu Soeharto sakit dihadirkan. 100 dokter yang terbaik. Ya tetap aja Soehartonya mati juga. Kenapa? Karena memang bukan dokter yang menyembuhkan. Tapi Allah. Segala sesuatu Allah. Makanya kalau misalnya segala sesuatu itu bukan Allah, Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail, pasti Nabi Ismail ketika itu sudah mati, sudah tersembelih. Dengan pisau yang sangat tajam, di lehernya disembelih, digerak-gerakkan berkali-kali. Bukan itu belum menyentuh, bukan sudah digerakkan, sudah disembelih. Tapi tidak ada bekas sama sekali. Karena apa? Karena Allah tidak menginginkan. Nabi Ibrahim ditaruh di api yang besar. Tapi apa Nabi Ibrahim terbakar? Karena apa? Karena Allah tidak mengingin. Jadi bukan api yang membakar, bukan pisau yang memotong. Tapi Allah, segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak heran kalau ada orang yang masih takut kepada kegelapan lah. Takut gelap, takut jin, takut ini. Apa takut? Semuanya tidak bisa memberikan madarat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Takut hanya kepada Allah, tidak usah takut. Siapa aja tidak usah. Semuanya makhluk Allah. Semuanya tidak bisa memberi madarat tanpa izin Allah. Kalau kalian tidak takut kecuali kepada Allah, meminta kepada Allah, semuanya tidak akan bisa memberikan bahaya kepada kalian. Karena Allah yang akan menjaga kalian. Dan semuanya tidak bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat apa takut? Diyakini itu semuanya tidak bisa memberi madarat tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini walakin qul laula anna Allah waffaqta bi asnidil amr ila sahibil amr al awal. Sandarkan segala sesuatu kepada pemilik perkara yang pertama, yaitu on wa taqid, dan yakini, camkan di hati kalian, annahu la yakunu min khairin aw sharrin aw naf'in aw durrin illa bi qada'illah wa masyiatihi. Yakinilah bahwasanya tidak ada yang terjadi daripada kebaikan, kejelekan, manfaat, mazharat, semuanya terjadinya hanya dengan qada Allah dan keinginan Allah SWT. Walau ijtama'u ala an yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Yang awalnya juga walau ijtama'al insu walau ijtama'al jin wal insu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in buat kata bahulahu lak. Andai kata mereka bangsa jin, bangsa manusia bekerja sama untuk memberikan kepada kalian manfaat, maka tetap mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali manfaat yang sudah diinginkan oleh Allah, ditulis oleh Allah. Yang tidak diinginkan, tidak ditulis oleh Allah, tidak akan walaupun mereka kerja sama, bangsa jin, bangsa manusia semuanya. Dan sebaliknya, mereka semuanya bekerja sama untuk memberikan mazharat, memberikan bahaya kepada kalian, tidak akan mereka tidak akan mampu tanpa keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebutkan sini. Walau ijtama'ul khalqu, andai kata mereka semua makhluk, kulluhum, semuanya, jangan ada yang sisa, semuanya kerja sama, ala an yuharriku fil alam, hanya untuk menggerakkan di dunia ini zarrah, semut kecil atau sesuatu yang kecil, zarrah sesuatu yang kecil atau semut kecil. Untuk menggerakkan sesuatu yang kecil, mereka kerjasama. Au yusakinuha, atau mendiamkan sesuatu yang kecil yang bergerak, didiamkan oleh mereka. duna iradatillahi ta'ala, tanpa ada keinginan Allah, la ajazu anhu. Mereka tidak akan mampu melakukannya. Sesuatu yang kecil. Mereka membunuh semut. Semut yang kecil. Mereka bangsa jin, bangsa manusia, bawa bom, bawa senjata, mau bunuh semut. Allah tidak menginginkan bisa. Tidak bakal hamita. Ya, itu semut. Apalagi manusia. Jadi kita hanya meminta pertolongan kepada iman kita hanya kepada Allah. Kalau iman kita seperti ini, punya keyakinan, insya Allah ya, kita akan menang lawan musuh-musuh kita. Walau ja'at Amerika, andai kata Amerika datang, menyerang. Aruba, Eropa juga. Tidak cukup Amerikanya, Eropanya juga. Bikhaza iniha, dengan harta simpanan mereka, senjata mereka, perlengkapannya semuanya dikeluarkan. Ala an yughayyiru halan an halin. Untuk merubah satu keadaan, dari keadaan ke keadaan yang lain. Untuk merusak satu negara, menggempur, menghancurkan. Fa'inna ladhi yughayyirul ahwal huwa Allah. Yang hanya yang bisa merubah keadaan siapa? Allah subhanahu ala lahul khalqu wal amru. Allah mengatakan dalam Qur'annya, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menciptakan. Dan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala segala perkara. Tidak akan bisa seseorang yang bisa menciptakan sesuatu tanpa keinginan Allah. Begitu juga mereka semuanya tidak akan bisa menentukan keadaan tanpa keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu rabbul maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta. Ya Rabbana tarahna bi'anana tarahna wa'anana.